تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Baik, kemudian kata beliau hadatsana Ishaq bin Rahowai Al-Handali wa Abu Bakar Abdullah bin Muhammad ibn Abi Shaybah wa Uthman, ini Uthman ibn Abi Shaybah, wa Ali ibn al-Madini, Ali ibn Abdullah Abu al-Hasan al-Sa'di qala hadatsana Muhammad bin Bishr al-Abdi, ini dari rawi thiqah hafid terkenal, an Muhammad bin Amr bin Alqamah, an Muhammad bin Amr yaitu bin Alqamah, an Abi Salama bin yaitu bin Abdurrahman, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitr innal yahuda wan nasara yuakhirun. Terus menerus manusia itu di atas kebaikan selama mereka bersegera buka puasa, karena orang-orang yang Yahudi dan Nasara mengakhirkannya. Kemudian kata qala Ishaq fi hadithihi haddathana Muhammad bin Bishr qala haddathana Muhammad bin Amr. Adapun Ishaq bin Rahowai di dalam hadithnya dia berkata haddathana Muhammad bin Bishr qala haddathana Muhammad bin Amr. Maksudnya kalau Abu Bakar bin Abi Shaybah, Uthman ibn Abi Shaybah dan Ali ibn al-Madini, mereka itu bilang haddathana Muhammad bin Bishr an, pakai an, dari Muhammad bin Amr. Tapi kalau Ishaq bin Rahowai dia tidak pakai kataan, dia pakai kata haddathana. Berarti penulis ini ketat sekali ya dalam lafad-lafad. Sampai beda riwayat saya ini pakai kataan haddathana sama beliau didetailkan. Dan ini menunjukkan kekuatan di dalam riwayat, kualitas riwayat. Kualitas riwayat seperti ini itu jalannya Al-Bukhari, jalannya Imam Muslim, dua kitab yang paling sahih. Al-Firyabi ini menempuh jalan yang sama. Karena itu kadar dari buku ini banyak dari haditsnya itu masya Allah, sanad-sanad riwayatnya itu bersih sekali. Ya, mirip kalau kita baca kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim.